Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Ku sembahkan.